yang ku cari-cari arti yang pasti takkan kau temui. Tak perlu kau nilai-nilai semua, biarlah semua adanya. Kau coba meraba-raba hati, warna kejolak di sini. Alihkan semua rahasia, leburkan dalam suasana. Tak usah kau cari makna hadirnya diriku, aku di sini untukmu. Mungkin memberi arti cinta pada dirimu, aku di sini untukmu. Tak usah kau tanya-tanya lagi, coba kau hayati peranmu. Lupakan sekilas sesok hari, semua telah terjadi. Aku dan dirimu tenggelam dalam asa, dan tak ingin lari tinggalkan rasa ini. Cobalah entaskan, pastikan lepas atau terus. Semoga pari terbang tinggi di awan. Tak usah kau cari makna harinya diriku, aku di sini untukmu. Mungkin memberi arti cinta pada dirimu, aku di sini untukmu. Lepaskan sejenak berat beban di pundakmu, warna gejolak di sini. Alihkan semua rahasia, bukan dalam suasana. Takkan kau temui, Tak perlu kau nilai-nilai semua. Biarlah semua adanya.